Jadi kalau bisa mah seperti Hasan Hussein ketika memperbaiki seorang kakek-kakek yang salah wudunya. Tidak ngomong ke kakek tetua si tua, wudu aja enggak bisa, kemana aja tuh ke. Itu mah bukan menasehati, mempermalukan. Hasan Hussein mah bicara gini, "San, cik, gimana wudu yang benar yang diajarin Rasul teh?" "Oh, begini, San." Kurang lebih begitu. Maka contohkan aja wudu, padahal targetnya adalah kakek ini. Beliau mah udah tahu wudu yang benar. Si kakek ngeliat, "Oh, gitu." Akhirnya kakek jadi benar tanpa merasa diajarin, tanpa merasa direndahkan. Itu dakwah yang enak, hadirin.